السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات sedang majlis insyaAllah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah qadar Allah kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di rumah Allah insyaAllah, yang mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menggapai betapa indahnya Islam ini dengan cara merujuk pada Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, sehingga waktu yang sesaat di atas dunia tidak terbuang percuma. Kita menginginkan dimanapun kita berada menggapai husnul khatimah insyaAllah. Ikhwati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasilah yang Allah berikan sekian banyak tugas untuk disampaikan kepada masyarakat Islam dunia hingga akhir zaman, agar mereka tahu betapa mudahnya Islam ini. Sehingga kalau sebelum Ramadan kita mengkaji syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mungkin belum selesai, ini kita akan coba pautkan dengan syarah akidah tersebut merujuk kepada keinginan setiap manusia, bahwa setiap manusia itu memiliki harapan. Dan setiap ingin menggapai harapannya, tentu manusia yang berilmu akan merujukkan harapan kepada si pemiliknya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ada satu fikih sirah yang bisa diambil dalam bentuk kemuliaan, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang yang berdoa kepada Allah mengedepankan ismin a'zam atau ismu ya, al-ismu al-a'zam, artinya nama Allah yang agung, ism a'zam, nama Allah yang agung. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari, "Laqad sa'alallahu bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba." Ketika seorang pemuda berdoa kepada Allah, dia kedepankan al-ism al-a'zam, Nabi mengatakan, "Laqad sa'alallahu bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba." Kau telah bertanya kepada Allah dengan namanya yang agung, yang mana kalau kau gunakan nama tersebut, maka kalau kau bertanya pasti dijawab, kalau kau berdoa pasti diijabah. Apa bunyi ism a'zam yang menjadi mukadimah pembukaan perjumpaan kita kembali ya? Yakni seorang pemuda yang mengangkat tangan ke langit mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluka rabb." Artinya seorang pemuda mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku bertanya kepadamu." Ada kalimat as'aluka Domirka itu kata ganti orang kedua tunggal yang dimaksud Allah. Seperti kita mengatakan assalamualaikum, kalimat kum ini kata ganti orang kedua jamak karena kum. Kalau assalamualaika satu orang mufrad. Ini orang yang berdoa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka. Ini orang yang berilmu. Sehingga mengedepankan tauhid yang mengatakan inni as'aluka ya Rabb, aku bertanya kepadamu saja gitu loh. Aku bertanya kepadamu. Masih ingat yang pernah kita bahas bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan doa itu diijabah. Yang pertama, doa tersebut diijabah, harapan manusia dibentuk dalam bentuk doa itu bisa diijabah kalau dia berdoa dalam keadaan terjepit. Masih ingat yang pernah kita bahas sebelum Ramadan? Ya, yakni orang yang berdoa maka Allah akan ijabah doanya manakala doa tersebut sesuai dengan syarat. Syarat yang pertama, doa tersebut dipanjatkan dalam keadaan terjepit, kepepet. Sehingga tidak dia meminta kepada yang lain, dia rujukan semua masalah ke Allah. Ini orang yang berilmu, dia berdoa dalam keadaan terjepit. Kemudian yang kedua, syarat doa yang kedua, dia berdoa dengan ketundukan hati kepada Allah. Arti tunduk di sini tidak berbuat syirik. Jadi kalau dia sudah meminta ke Allah, ya Allah saja sudah, tidak perlu yang lain. Dalam Sahih Bukhari dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Cukup Allah sebagai penjamin dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Itu orang yang berilmu. Allahumma inni as'aluka, hanya kepada Engkau aku bertanya ya Allah. Berarti dia mentauhidkan Allah. Kemudian yang ketiga pun dikatakan bahwa orang ini meminta tepat dengan waktu-waktu yang terkabul. Ada waktu-waktu yang terkabul dan itu pun sudah dijabarkan ke antum, ya ini sepertiga malam, ya. Ketika kita berdoa dalam keadaan terzolimi, kita berdoa ketika hujan turun, waktu azan dikumandangkan, antara azan dan iqamah, seorang khatib di atas mimbar, selama dia di atas mimbar atau duduk di antara dua dirinya khatib, atau selesai berbuat baik, selesai beribadah, tempat-tempat yang mustajab, dia mengetahui tempat yang mustajab. Baru kemudian doa itu bisa dikabulkan kalau yang berdoa orang baik, atas dasar kebaikan. Orang yang baik doanya mustajab, karena Allah sendiri yang mengatakan hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Keempat syarat tersebut merupakan penyebab terkabulnya doa. Sehingga kalau diperhatikan isim a'zam yang dikedepankan seorang anak manusia ketika bertanya kepada Allah adalah dia orang yang berilmu. Karena doa itu bukan ikut-ikutan. Tren orang berdoa pengen begini, kita begini semua. Tren ikut-ikutan. Agama bukan taklidil a'ma, bukan taklid al-a'ma, bukan mengikut secara buta. Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhanku ya Allah, as'aluka, aku bertanya kepadamu saja. Bi'anni, sesungguhnya aku asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Bi'anni, sesungguhnya aku asyhadu, aku bersaksi. Jadi ada penyaksian diri. Asyhadu annaka antallah. Kira-kira kalau orang bersaksi butuh orang lain enggak? Kalau dalam Islam, kalau kita mau bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ada saksi. Tapi doa tidak perlu saksi. Ini menjelaskan bahwa orang ini tanpa saksi pun berkeyakinan bi anna Allah asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Aku bersaksi ya Allah di tengah kegelapan malam. Aku bersaksi ketika doa lirih terucap dari lisannya secara perlahan. Aku bersaksi ya Allah ketika tidak ada orang yang mengetahui. Ashhadu, aku bersaksi annaka, sesungguhnya engkau antallah la ilaha illa antal ahadus samad. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Ini bukti nyata bahwa orang ini mengenal Allah, sehingga apapun yang dia panjatkan Allah akan ijabah. Apapun yang dia panjatkan Allah akan ijabah. Selama memang doa yang dipanjatkan yang Rasul mengatakan la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Istijal, yasta'jil, ta'jil itu mempercepat buka. Istijal artinya mempercepat apa yang dia inginkan. La yazalul abdu, tidaklah seorang hamba bi khairin, selalu dalam kebaikan, malam yasta'jil, selama tidak tergopoh-gopoh. Maka Islam enggak mengenal al-ajalah. Al-ajalah minasyaitan. Tergopoh-gopoh itu perbuatan syaitan. Ini banyak segelintir manusia merasa cukup dalam beragama sehingga pengen istijal. Berdoa pengen buru-buru diijabah, salat pun pengen buru-buru selesai, ya, atau menilai seseorang pun dengan kecepatan pola pikirnya. Allahu Akbar. Kita bicara agama bukan bicara perkiraan. Kita bicara agama bukan bicara keinginan, tapi kita bicara agama bicara dalil. Liana dina naklun laisa aklun. Buah agama ini dalil bukan akal-akalan. Itu yang diinginkan. La yazalul abdu bi khairin malam yasta'jil. Tidaklah seorang hamba selalu dalam keadaan baik malam yasta'jil. Selama dia dalam keadaan tidak tergopoh-gopoh. Qalu, bertanya manusia ke Rasul tentang masalah isti'jal. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa dikatakan terburu-buru, yasta'jil? Qala, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Ketika seorang hamba dikatakan tergopoh-gopoh, kata Rasulullah, yaqul, dia berkata, qad da'awtu rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku, falam yastajib li, tapi tidak pernah kulihat jawaban darinya. Subhanallah. Ya. Kalau dibilang doa sih satu udah kerjaan kita tuh doa tiap hari dan tapi gini-gini aja keadaan. Ya. Ustaz tadi baca istimah azam aneh udah apa tuh istimah azam dan udah 6 bulan udah baca. Tapi kebanyakan yang aneh minta enggak keturutan, malah yang enggak diminta keturutan dan banyak orang yang enggak meminta sesuatu malah Allah beri, tapi kalau yang dia minta malah enggak dikasih. Ini berkaitan kembali kepada manusianya. Karena kalau kita bicara kebaikan, yang mengetik kebaikan adalah Allah. Sehingga kalau kita perhatikan, setiap doa yang Nabi ajarkan itu merupakan jawamiul kalim. Ada orang berkata, Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan bahasa kita sendiri? Ulama enggak menyalahkan, silakan doa antara engkau dengan Allah. Tapi alangkah mulianya kalau kau rujukan doamu kepada contoh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Nabi yang mengerti kemuliaan. Sehingga kalau antum perhatikan doa Nabi itu pendek tapi syarat makna. Kalau kita kan bertele-tele minta sesuatu ini yang semua yang di hati kita keluarin. Minta rumah, minta mobil, minta motor, minta bini, minta semuanya. Nabi tidak ajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah. Pakina azabanna. Kalimat pendek maknanya luas. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami fid dunya hasanah, pokoknya yang baik. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, Engkau lebih mengerti kebaikan untukku ketimbang diriku untuk kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, pun di akhirat nanti berikan kebaikan, pokoknya yang baik. Berarti selain neraka, surga, minta surga, minta surga yang tertinggi. Kalau kita enggak ngerti, pokoknya surga. Ya rende emperan sorga juga gak apa-apa deh. Yang penting masuk sorga. Kita serahkan kebaikan hanya milik Allah. Itu yang diinginkan agama. Orang yang berdoa, orang yang berilmu, orang yang tahu. Maka tadi kalau dikatakan ini as'aluka, hanya kepadamu saja aku meminta ya Allah, dia tahu Allah malikin nas, malik yaumiddin, raja di hari kemudian. Sekarang yang jadi permasalahan, ada beberapa hal yang menjadi penghalang-penghalang doa. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innal abda la yukhramu bi dzambin yusibu. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang anak Adam, seorang hamba ini akan selalu terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia perbuat. Maka di agama dijelaskan adanya penghalang-penghalang doa di mana dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia akan berhadapan dengan sekian banyak penghalang, di mana penghalang tersebut pada hakikatnya bukan Allah yang menghalangi, tapi kita yang menghalanginya. Sebanyak perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba, maka sebanyak itu pula Allah Tabaraka wa Taala, Allah Jalla wa Ala akan berikan bahaya dalam hidupnya. Allah akan berikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuh. Bahwa seseorang itu akan terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia perbuat. Ini yang sangat disayangkan, karena kita enggak mengontrol. Ya, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mampu menghafal, mampu memahami sesuatu, tapi kok hilang keberkahan? Kenapa? Karena banyaknya maksiat yang kita perbuat. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga dijelaskanlah sekian banyak sebab bahwa ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan dari sahabat Sauban, ya. Hadis dalam kitab Mustad Imam Ahmad, Abu Dawud pun meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam min kulli ufuq, kama tada'a al-aklatu 'ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin killatin minna yawma'idin?" Qala, "Antum yawma'idin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'i sayyid. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum." Wa yuj'alu fi qulubikum al-wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini hadis sering kita dengar, ya. Hadis di mana menjadi penghalang utama dari doa yang Rasul mengatakan bahwa Allah cabut dari hati kalian ini, ya, yakni al-wahan. Wa yuj'alu fi qulubikum al-wahan. Allah letakkan wahan dalam hati kalian sebab perbuatan kalian. Kalau ayat Nabi mengabarkan Allah cabut kemuliaan dalam hati, Allah letakkan keburukan dalam hati kalian, Allah cabut kemuliaan dari hati kalian, sebabnya seluruh perbuatan maksiat kau lakukan, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Harusnya dibalik, karahiyatul dunya wa hubbul maut. Benci dunia, cinta kematian. Harusnya seperti itu. Bukan berarti benci dunia meninggalkan dunia, tidak. Karena pepatah mengatakan, kau tuntut dunia, seakan kau hidup selamanya. Kau tuntut akhirat, seakan-akan kau mati esok. Itu kemuliaan. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan kematian, sebab kerusakan. Maka banyak orang meminta untuk urusan dunia, tapi tak terpikirkan untuk urusan akhirat. Dia minta harta yang banyak, dia minta sukses di atas dunia, tapi tidak pernah dia tutup dunia ini untuk akhirat. Ya Allah, berikanlah hamba harta yang banyak, jadikanlah hamba orang kaya, ya Allah. Tapi enggak dia tutup dengan kalimat, ya Allah, semoga harta yang kau titipkan menjadi pintu surga buat hamba, ya Allah. Bukankah harta yang banyak menjadi sebab untuk bisa jihad kepadamu, ya Allah? Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi karena enggak mengerti targetnya dunia, sehingga lagi-lagi dunia membuatnya terlena. Kelihatannya makin hari makin tinggi posisi jabatan di perusahaan, padahal makin jauh dari perbuatan baik. Makin sulit silaturahim sama keluarga, berjumpa dengan keluarga pun makin sulit, ya. Mencium tangan orang tua pun semakin jarang. Kadang-kadang telepon pun enggak sempat, padahal ini orang terlihat makin hari makin sukses. Harta yang banyak malah jarang sedekah. Dulu waktu susah dekat sama orang miskin, sekarang makin sukses malah jauh dari orang miskin. Allahu Akbar. Ini enggak berasa. Terlena dengan dunia. Makin sibuk, makin lupa sholat berjamaah. Makin sibuk selamat tinggal sholat duha, apalagi tahajud, hilang keutamaan. Dia taklukkan dunia, tapi dia tinggalkan akhirat. Apalah artinya dunia yang kita miliki kalau tidak bisa membuat lubang kubur menjadi lubang surga? Rugi dunia akhirat. Kau tumpuk hartamu, emas serumah, berlian serumah, enggak bisa nolong kita di lubang kubur. Kenapa? Karena yang kau miliki titipan Allah. Ma'akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda. Ini yang Nabi katakan, wa masi wa zalika fa zahibun wa tarikul lita. Harta itu kalau kau yang kalau bukan dia yang meninggalkanmu karena hilang atau terkena bencana alam, atau kau yang meninggal menjadi warisan, sebatas itu dunia. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan ini. Jadi jelas sekali bahwa orang yang berilmu, orang yang mengetahui, ternyata apapun yang dia minta kemaslahatan buat halayak buat dirinya maupun halayak umum, bahwa dia tahu apa yang dia miliki sifatnya hanya wasilah, perantara antara dirinya dengan surga atau dengan neraka. Ilmu yang kau dapat bisa memasukkan kau ke surga, pun harta yang kau miliki bisa memasukkan kau ke surga. Tapi banyak orang yang berilmu pun bisa masuk neraka, orang yang berharta pun sama. Ya, Rasulullah menginginkan ini tidak terjadi. Ya, karena maksiat ini berbahaya, berbahayanya maksiat. Kita menginginkan sekian banyak kemuliaan, tapi lagi-lagi malah maksiat yang kita perbuat ini menjadi istidraj. Kelihatannya nikmat yang kita dapatkan, tapi ilmu tidak bisa kita dapat. Makin dia jadi orang sukses, makin gak bisa diberikan nasihat. Makin terpancing untuk mudah sekali emosi, mudah sekali terpancing oleh hal-hal yang tidak penting dan lain-lainnya. Ini sangat disayangkan. Maka Islam haramkan ini. Nah, dalam kitab Da'wah ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan kabar kepada kita bahwa hendaklah orang yang berilmu ketika meminta kepada Allah mengetahui bahwa seluruh permintaannya ini akan terhalang oleh perbuatannya sendiri. Sebabnya apa? Ya, ini banyak maksiat yang dia perbuat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini. Beliau memberikan kabar yang pertama. Ibadah yang kau lakukan, kau kolaborasikan dengan maksiat yang ada, salah satu dampak yang terjadi ketika orang mengkolaborasikan antara maksiat dengan ibadah, yakni maksiat akan melemahkan jiwa. Harusnya orang yang belajar makin hari makin tertarik untuk terus mendalami, seperti orang yang minum air laut, makin dia minum makin haus. Tapi kalau orang yang bercampur dengan perbuatan maksiat, maksiat akan melemahkan jiwa. Malah akan tampak justru anak-anak muda enggan menuntut ilmu, malah orang tua yang banyak menuntut ilmu. Sahih? Itu yang sering kita lihat. Anak muda yang jiwanya kuat malah enggan bangun pagi, orang tua bangun pagi hingga malam tidak istirahat mencari rezeki di atas dunia. Yang muda tidak seperti itu. Lemah jiwa. Bukan berarti orang tua enggak berbuat maksiat, berbuat, cuma durasi maksiat orang tua dengan anak muda lebih banyak anak muda. Maka perhatikan, orang yang kelihatannya muda tapi sulit berbuat baik. Cenderung kalau kita sholat subuh, wallahi kalau kita jadi imam subuh, yang banyak kita lihat itu orang tua. Sesof, dua sof itu kebanyakan orang tua, jarang anak muda kita lihat. Padahal yang layak bangun pagi karena fisik yang masih kuat anak muda. Haji, antum perhatikan, Indonesia ini paling banyak haji, tapi 90% itu orang tua. Anak muda kalau dibilang haji, antum sudah punya dana, kuat fisik, bismillah, nunggu tua deh. Haji usah orang tua, tapi anak muda sih gampang. Ya Allah, kita masih banyak pengen. Masih banyak pengen. Berapa banyak orang tua datang takziah kepada yang muda? Harusnya kan seperti itu. Coba perhatikan. Maka dikatakan, maksiat yang kau perbuat akan melemahkan hatimu. Sampai dicontohkan dalam sejarah, sahabat Nabi itu orang yang kecil-kecil, matanya sayu, badannya kurus. Mata sayu banyak tahajud, kurang istirahat, badan kurus karena banyak puasa. Tapi bisa menaklukkan Konstantinopel, Romawi pun bisa dilibas habis. Orang-orang Parsi itu yang besar-besar badannya. Ternyata fisik yang besar gak menjadi kekuatan tanpa adanya iman yang benar. Nabi mengatakan bahwa lemahnya jiwa sebabnya maksiat. Maka orang yang banyak berbuat maksiat ini gak tahan uji, gampang terpancing ke permainan orang lain. Sementara bahasa simpel ulama yang saya pernah sampaikan bahwa sukses di mata ulama adalah ketika engkau bisa mengamalkan sesuatu yang biasa, biasa saja, tapi caranya luar biasa. Hal biasa, gurunya sama, bukunya sama kok, tempat belajarnya sama, tapi suksesnya beda. Karena pola belajar yang berbeda, sama dengan pekerjaan pun seperti itu. Ini orang bisa dikatakan sukses, jiwanya kuat, kantornya sama, pekerjaannya sama, gajinya sama, fisiknya beda. Malah yang kecil yang rajin datang, yang besar pun lelet datangnya. Sebab perbuatan maksiat, lagi-lagi maksiat. Maka dikatakan bahwa maksiat yang kau campur adukan dengan ibadah yang kau lakukan akan melemahkan jiwamu. Coba perhatikan. Banyak kelihatan aja sehat-sehat, oh, keker depan orang ngaca mulu, udah penyakit rutin. Di kantongnya resep dokter semua dan oh, lemah jiwanya. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa beratnya maksiat yang kau perbuat, sebab maksiat yang kau perbuat adalah maksiat itu akan menyebabkan hati tidak lagi menganggap satu perbuatan buruk itu perkara yang buruk. Jadi orang kalau sudah sering berbuat maksiat, dosa itu biasa. dosa menjadi hal biasa. Lumrah itu sih biasa, nanti lah gampang lah. Anak-anak mau diajar agama, entar lah tunggu lulus SMP baru saya pengen masukin ke agama. Kalau sekarang sayang waktunya. Mumpung masih kecil ini bisa hafalan Quran, ya masalah Quran gampang deh sebenarnya. Yang hafal Quran aja jadi koruptor dan dia remehkan agama, dosa dianggap biasa. Itu terjadi bukan tidak. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau kau kolaborasikan antara maksiat dengan perbuatan baik, maksiat itu akan menyebabkan hati tidak lagi menganggap sebagai perkara yang buruk. Dosa itu biasa. Ini makan riba, makan yang maksiat apa biasa, tidak ada menangis di malam hari, menangis menyesal kepada tidak. Alah udahlah. Kalian juga maunya Allah. Mau bilang apa sudah? Sudah. Ada satu hadis lain yang mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku ini mu'afan. Mu'afan itu diampuni. Loh kok diampuni Ustaz? Apa setiap orang berdosa? Iya. Ma min 'abdi mu'minin illa walahu dzambul ya'taduhu. Setiap orang yang beriman pasti punya dosa. Tapi Nabi mengatakan, wa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku ini berdosa, tapi setiap umatku akan diampunkan ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas? Orang yang tidak pernah menyesal berbuat maksiat. Dosa dianggap biasa. Ilal mujahirin. Wa inna minal ijhar, kata Rasulullah, sesungguhnya yakni dari perbuatan terang-terangan berbuat dosa adalah ayasturallahu 'alal 'abdi summa yusbihu yafdau nafsuhu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Contoh bentuk transparansi orang berbuat dosa adalah ketika Allah sudah tutupi dosanya di malam hari, dia bermaksiat malam, dia minum minuman keras, dia berpesta pora di malam hari, sudah tidak ada yang tahu. Besok dia ngomong sendiri, ingat semalam. Padahal Allah mengatakan, qad yasturullah, Allah telah tutup ini. Masa lalunya Allah tutup sudah. Enggak perlu ada yang tahu. Ketika emosi terpancing, belum tahu siapa saya dulu tuh kan. Ini istijar, apa? Orang-orang yang ijar, orang-orang yang menampakkan perbuatan maksiat yang telah Allah tutup. Sebab apa? Memang layak dikeluarkan. Jadi kalau bukan Allah yang mengeluarkan, dia yang akan mempertontonkan aibnya. Maka kalau bahasa Abdullah bin Mas'ud, kalimat simatuhum min asari sujud, sujud itu ada bekas. Orang yang beribadah, orang yang hatinya lembut, orang yang beribadah, orang yang diakui bahwa hatinya tentram, jiwanya tentram, orang yang benci dengan permusuhan, tahadu tahabu, orang yang mengedepankan saling memberi hadiah timbul cinta, bukan mengkritisi, bukan hobi mencari aib. Mudah kita kalau mau lihat al-mujahir dengan yang bukan mujahir, mudah sekali. Orang-orang yang hatinya lembut, orang yang enggak perlu dengan maksiat orang lain. Kalaupun memang orang lain berbuat maksiat, maka dia akan berdoa atau dia mengkritisi dengan cara lemah lembut. Hatinya lembut. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Kata Rasulullah, sahabatmu adalah yang menangisimu, bukan yang mentertawaimu. Kalimat mentertawai ketika kau zahirkan perbuatan maksiat seseorang. Maka dikatakan tadi yang pertama bahwa ayasturallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsuhu. Yaqulu fulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Salah satu bentuk transparansi dosa yang diperbuat seseorang ketika Allah telah sembunyikan aibnya malam, pagi dia ngomong sendiri. Ya, atau dia berbicara tentang sesuatu yang orang lain bisa menilai. Ya, karena kalau prinsip dalam pepatah itu mengatakan ayam berkotek tanah bertelur gitu kan. Adanya asap, adanya api. Ya, jadi jelas sekali ini ada sabab musabab semua. Mudah kita melihatnya. Kemudian pun dikatakan bahwa fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturu rabbuh. Padahal pada malam harinya Allah telah menutupinya sehingga dia bongkar aibnya sendiri. Sebab apa? Kejahilan. Sebab kejahilan. Ini yang sangat disayangkan ya. Kemudian yang lainnya apa? Yakni maksiat yang kau kolaborasikan dengan perbuatan baik dalam kehidupanmu akan menyebabkan kehinaan seorang hamba. Kelihatannya dia berbuat baik, tapi makin hari makin hina. Wah, dia bagus perbuatannya. Wah, dia seorang guru, dia seorang alim, katanya seperti itu. Tapi kok makin hari makin hina dirinya di hadapan manusia. Kenapa? Karena ilmu tidak layak masuk ke dalam badannya. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Sehingga mungkin kita enggak melihat dia berbuat maksiat, tapi dampak maksiat yang paling nyata adalah ketika makin hari dia makin terhina. Subhanallah. Ya, ikhwati billah, itu beberapa sebab yang menyebabkan kerusakan diri seseorang karena perbuatan maksiat. Padahal kalau dia mengedepankan ilmu seperti orang yang bertanya dengan isim azam tadi, Allah akan berikan kemuliaan. Betapa dekatnya kemuliaan Allah kepada diri seorang hamba. Subhanallah. Kita masih punya waktu 10 menit, silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Apa hukumnya alkohol dalam makanan dan parfum? Alkohol ini bahasa Arabnya khamar, ya. Kata Rasulullah, la tusammal khamar bil kiram. Jangan pernah kau namai khamar, alkohol, dengan nama-nama yang baik. Dinamain dengan bir, dengan whisky, dengan apa? Sudah jangan, katakan khamar. Apapun tempatnya khamar. Tapi kalau di kue namanya rum khamar. Sudah. Pokoknya semua yang menyebabkan mabuk, ma'aktsaru katsiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya haram. Maka apapun namanya, ya kalau sudah bikin mabuk haram atau ada khamarnya itu haram jelas. Jadi kalau alkohol dalam makanan jelas haram, dalam minuman jelas haram. Bagaimana dengan parfum? Dengan parfum ini berkhilaf ulama ya, tetapi yang sahih selama tidak dikonsumsi untuk minum dan makan maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya jadi kalau antum jual alkohol untuk dikonsumsi makan dan minum haram. Karena memakainya menjualnya haram. Tapi kalau alkohol dipakai untuk obat luar, luka luar ya, membersihkan luka atau untuk campuran minyak wangi, tidak disalahkan oleh jumhur ulama. Kecuali beberapa ulama, salah satunya Syekh Shalih Utsaimin, wallahu a'lam bishawab ya. Karena merujuk kepada asalnya hadis yang mengharamkan khamr atau alkohol tersebut, ya ini memabukan. Bagaimana bisa mabuk? Kalau diminum tentunya atau dimakan. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita menggunakan tidak dengan itu, ya silakan. Walaupun terjadi khilaf ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan jalan tengahnya kalau bicara parfum, ya. Kalau seandainya ada parfum yang enggak bercampur dengan alkohol dan itu lebih mudah dikonsumsi, itu saja. Sudah, kita jangan terjebak dalam khilaf. Walaupun tidak disalahkan kita menggunakan parfum alkohol. Wallahu a'lam. Bolehkah pada saat berdoa kita mengawalinya dengan Asmaul Husna namun pengucapan dalam bahasa Indonesia seperti Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan Ya Rahman Ya Rahim. Tidak ulama salahkan. Silahkan saja doa urusan seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Tetapi ulama menganjurkan hendaknya kita membiasakan doa dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena doa Rasulullah tadi saya katakan jawamiul karim. Pendek kalimat tapi berharap maknanya. Tapi kalau antum terjemahkan Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, panjang kan? Jadi kalau Ya Rahman Ya Rahim, pendek gak? Antum ngirit waktu lumayan bisa mengerjakan yang lain kan? Itu bahasa Rasul. Boleh tidak setelah sholat wajib berdoa dengan dipimpin oleh seorang imam? Tidak ada dalilnya. Kalau antum melakukan butuh dalil ya. Jadi tidak ada doa yang dipimpin, tidak ada. Rasulullah tidak pernah memimpin doa setiap sholat wajib ya. Tapi kalau Rasulullah diminta berdoa, beliau berdoa. Tapi beliau tidak pernah mencontohkan adanya doa dipimpin ketika sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Puasa Nabi Daud yang dimulai dari hari Senin dan berakhir Jumat, boleh tidak dilakukan demikian? Boleh. Silakan saja. Ada beberapa memang khilaf ulama puasa yang dimulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad atau hari Jumat ya. Tetapi kalau puasa yang memang dianjurkan, yang Rasulullah katakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan summat ba'u sitan min Syawal. Orang yang puasa sebulan di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari puasa Syawal, akan berpahala seperti puasa setahun. Nah, kebetulan mungkin Syawal bertepatan dengan hari 2 Syawal ini bertepatan dengan hari Sabtu, Jumat atau Ahad. Silakan, tidak ada masalah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan dikembalikan ke niat. Kalau memang niat antum ini untuk mengikuti sunnah Rasul, dan itu kalau niat antum mencontoh orang Yahudi Nasrani, ya haram. Emang Yahudi aja yang Sabtu doang, kita Sabtu samain. Oh, masyaallah. Boleh. Tasyabbuh bil kufar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama memang puasa yang ada syariatnya, puasa Daud itu kan sehari puasa sehari tidak, yang kadang berjumpa dengan hari Jumat atau mungkin berjumpa dengan hari-hari lain. Allah. Bagaimana dengan kurban yang didistribusikan oleh lembaga-lembaga kurban yang semakin banyak? Bagaimana hukumnya? Tidak melihat pemotongannya, distribusi di luar pemukiman sendiri, daging diawetkan, didistribusikan di tempat yang jauh. Ayo, ini kan solusi ya. Sebenarnya kita fadal akhi yang pada mau datang ke yayasan kami di Bogor sana ya, sering cerita tentang dikumpulkan anak-anak yatim, anak-anak yang dibuang di jalan. Setiap tahun itu kita pancing Ikhwan, kalau mau motong kambing kita ajarkan cara motongnya, sehingga antum bertanggung jawab dengan korban antum sendiri. Jadi jangan pernah serahkan ke orang lain. Bismillah, mulai tahun ini kita belajar. Yang belum pernah menyembelih, bismillah, nanti diajarkan menyembelih. Antum beli dagingnya, kambingnya, antum diajarkan menyembelih. Antum bawa pulang boleh daging setelah itu. Artinya diajarkan bagaimana cara menyembelih, membuat tenang kambing, mengasah pisau. Itu harus tahu kita. Karena kalau kita gak mengerti cara menyembelih, timbul mafsadat. Ah, udahlah, serahkan ke orang. Kita gak pernah tahu. Saya ketika haji tahun 2005 ya, itu melihat sendiri bagaimana pemotongan di sana itu berantakan sekali. Banyak orang kita udahlah bayar korban saja di sana. Tapi ketika kita melihat, subhanallah, ini sudah enggak ya bisa dikatakan tidak afdal atau mungkin bahkan tidak sah. Karena menyembelih itu sementara satu orang itu di Arab sana menyembelih sampai 200 kambing satu orang sepagian aja itu. Itu ditumpuk seperti gunung-gunungan, kambing yang belum disembelih sudah melihat kambing yang disembelih. Sementara ada hadis yang mengatakan kalau kita mau menyembelih hewan, ini jangan sampai yang lain melihat. Hendaklah ditajamkan pisaunya. Itu hukum yang enggak boleh ditinggalkan. Maka ahlan wa sahlan, fadal, antum bawa kambingnya atau antum beli di sana, nanti diajarkan cara menyembelihnya. Sehingga bismillah, mulai sekarang kita harus bisa sendiri untuk bisa berkorban. Kalau enggak, ini yang tampak. Ya, diserahkan kepada pemotongan yang kita enggak pernah tahu ya. Kalau mengenai daging yang diawetkan, ini cuma teknik penyampaian kepada beberapa tempat yang mungkin enggak terjamah. Ya memang disunahkan lingkungan terdekat, tapi kalau sudah cukup ya lingkungan luarnya. Kan untuk lingkungan luar ini kan tentu harus ada siasat supaya nggak bau bangkai kesananya, dibuat kornet atau apa. Ulama nggak menyalahkan, sudah ada fatwa dari ulama da'iyah Mekah diperbolehkan. Allah paham sesuatu ya. Tapi yang saya lebih tekankan, mungkin yang antum nggak pernah tahu cara menyembelihnya, maka tugas kita untuk mengetahui siapa yang menyembelihnya. Allah paham. Apakah terjadi bank konvensional termaksud maksiat? Nah, maksiat atau harus banyak istighfar kan gitu. Sering kita sudah bahas ya, Allah ghafur rahim insyaallah. Jangan tanya dulu pusing sendiri antum. Ya, insyaallah Allah berikan yang terbaik. Mungkin melalui antum nanti akan tercipta bank-bank syariah insyaallah. Ya, Allah isyairun rahim insyaallah. Apa kriteria syarat menjadi imam dalam salat berjamaah? Waduh, ini banyak satu buku nih pembahasannya. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga? Yang pasti seorang pemimpin orang yang berilmu, orang yang mengetahui siapa yang dipimpin. Ya, contoh yang paling mudah saja, diwajibkan seorang imam itu untuk menghadap makmum. Dia mengetahui keadaan makmum sambil mengatakan aqimus shufuf, istawa'tadilu sawu shufufakum fa'inna tasdiyata shufuf min tamamis shalah. Sambil melihat keadaan makmum, kemudian dia akan baca bacaan yang memang tidak menyiksa makmum. Ini kadang-kadang kita enggak ngerti, ada imam kok tapi dia hafiz tak menghafal Quran tapi nyiksa makmum. Banyak sampai makmum kapok besok mau tarawih, imamnya yang mana dah? Yang kemarin. Aduh. Nah, imam tanggung dosa loh pada makmum begitu. Maka saya sering bicara dengan bahasa canda, seorang imam yang memang selain dia orang muslim, dia berilmu, bacaannya bagus, tajwidnya rapi ya, dan pemahaman Qurannya pun indah, pun dia mengerti keadaan makmumnya. Dan ketika dia mengatakan lurus, rapatkan shaf, ini kan ngelihat yang baru tobat 4, Yang tua 8, kecil 3 gitu kan. Nah, ketika dia sholat juga dia baca yang paling mudah, karena senangnya makmum ketika bisa mengetahui bacaan imam, betul kan? Ah, saya yakin ya, kalau imam bacaannya panjang, antum di hati antum kan berhentinya di mana ya? Kok nggak berhenti berhenti gitu kan? Tapi kalau antum sudah bisa kira-kira baca surat pendek, sebentar lagi gitu kan? Batal, tahu boleh? Enggak, maksud saya ada kebahagiaan lah ya. Antum bisa awet nonton konser, kenapa? Karena bisa ngikutin penyanyinya nyanyi, betul? Kalau antum nggak ngerti yang dibaca penyanyi, apa ini yang diomongin? Pengen pulang buru-buru kan? Sama dengan antum perhatikan lagi, ada fikih sirah yang sifatnya al-asri ya. Kenapa Syekh Sudais dipertahankan di Masjidil Haram? Tidak diganti-ganti, berapa tahun ini dia terus sebagai imam sana. Karena bacaan Syekh Sudais itu bacaan yang nggak pernah dikomplain. Beliau kalau baca cepat enggak, pelan enggak. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Cepat tidak, pelan pun tidak. Sehingga enggak ada orang komplain 30 juz satu bulan. Coba kalau orang-orang kita, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, satu juz lelet ini jam berapa beres? Itu imam yang harus mengerti, bukan sekedar mempertontonkan keindahan baca, tapi mengetahui keadaan makmum. Ya, banyaklah hadis tentang ini, banyak sekali. Rasul itu paling ngomel kalau makmum, imam nimbulin fitnah buat makmum, itu nggak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Luas nih, imam luas sekali, satu buku kalau kita bahasnya, tapi poinnya dia berilmu tentang apa yang dia lakukan. Hadis mengenai tidak diperbolehkan melakukan jual beli transaksi dalam masjid, dan jika ada yang melakukan maka kita, oh hadisnya sahih. Apakah hadisnya sahih? Sahih. Apakah boleh seorang muslim berdoa buruk terhadap suatu golongan kaum padahal golongan tersebut termasuk Islam? Tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mendoakan orang Islam ya dengan keburukan, tidak diperbolehkan. Ini yang sudah hilang dari banyak orang-orang Islam di akhir zaman ini, saling mendoakan. Tapi yang ada saling hujat, saling maki. Tidak ada kemuliaan dengan hujatan dan makian. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah, timbul cinta. Doa adalah hadiah. Nah, kita harus biasakan seperti itu. Jadi kita enggak boleh mendoakan yang buruk, tidak boleh. Ya, saya sudah sering sampaikan dari sini. Bahkan Nabi pun berkata kepada pemimpin kafir dunia Heraklius ketika dia masih hidup, apa yang beliau katakan? Ila azimi Rom. Kepada pembesar bangsa Rom yang mulia, Heraklius. Karena masih hidup. Orang masih hidup, jangan didoakan keburukan, kecuali kalau sekelompok kaum tersebut memang menghina, menghardik Islam. Yang Nabi doakan pada Zakwan dan lain sebagainya, ya, kaum-kaum yang memang layak untuk dilaknat oleh Rasulullah. Wallahualam. Cuma kalau tidak, tidak. Cuma gara-gara beda pengajian, saling hujat, saling maki, kejahilan. Mau tanggung jawab bagaimana di hadapan Allah nantinya? Itu gak diperbolehkan. Ustaz, karena banyaknya hadis dan doa yang ingin anak hafal, tapi kalau dalam bahasa Arab agak sulit. Sebenarnya bahasa Indonesia lebih sulit ya. Ya, kalau antum mau sedikit sabar menghafal bahasa Arab itu lebih enteng timbang bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah saya contohkan. Kalau antum pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan kepada kami kebaikan. Kebaikan, seluruh kebaikan yang ku inginkan. Berikan kami rumah, mobil, motor, istri, anak. Banyak benar. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak butuh satu menit. Sehingga sebenarnya lebih mudah. Al-Fatihah yang antum baca 7 ayat. Kalau antum terjemahkan, 70 onta enggak ke bawah. Jadi berat akhirnya. Cuma mungkin karena antum terbiasa dengan bahasa Indonesia, seakan-akan ringan. Padahal berat. Quran itu tipis loh, ya Quran itu tipis, nggak banyak sebenarnya. Cuma kan ada terjemahan jadi tebal. Sahih. Maka biasakan dengan bahasa Arab lebih mulia. Apa maksudnya hanya Rasulullah yang mengerti kemuliaan? Ya karena memang Rasulullah ini adalah utusan Allah. Sehingga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada kemuliaan teladan dari diri beliau yang Allah ajarkan. Dan itu setiap umat ada Rasulnya. Itu yang ini. Bagaimana trik menghajar istri yang baik dalam benar? Menghajar. Antum galak bener ini mesti dihajar. Antum butuh pusing antum kalau dihajar. Terkadang malah kita yang dihajar. Waduh. Antum yang kalah maksudnya. ya ilahi rabbi, ya. Saya paling senang mengulang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innallaha harma 'alan nar lil qaribin hayyin layyin. Allah itu mengharamkan neraka menjilat daging orang-orang yang qarib, mudah bersahabat. Hayyin lembut, layyin fleksibel. Sehingga ya apalagi perempuan tulang rusuk yang bengkok, ya. Kamu diamkan memang sudah bengkok, kamu luruskannya patah. Oleh karena itu Islam ajarkan bahwa manfaatkan bengkoknya untuk kemaslahatan antum. Jadi bukan dikit-dikit hajar-hajar. Anda enggak ngerti ini banyak orang sekarang dikit-dikit hajar-hajar. Ustaz lagi tahjir tuh, Tan. Masyaallah. Sini ada yang ngomong, tahjir apa? Au. Ah. Mudah sekali mengucap kalimat hajar-hajar. Ya dengan istri pun seperti itu. Rasulullah mengajarkan hajar, bukan tidak, tapi itu berproses. Karena mendiamkan istri, ya, menghajar itu mendiamkan, ya. Itu bukan berarti mendiamkan begitu saja dengan kebencian, tidak. Tidak ada tindakan dalam Islam dengan dasar kebencian, tidak ada. Silakan hajar istrimu, tapi doakan dia. Tetap arahkan kepada kemuliaan. Menghajar itu berproses, panggil dulu, ajak ngobrol dulu, coba jelaskan. Kalau sudah sekali dua kali enggak dipahami, diamkan. Silakan. Ini belum ada proses sudah menghajar antum yang rugi nanti. Aduh, nyesel juga tuh gimana? Ada kata kusuk sendiri ya. Ya, jadi yang pelajari itu tentang hajar tersebut. Ya, yang paling mulia adalah mengajak dialog. Antum yang punya agenda keluarga, ya, jangan serahkan kepada istri. Laniyasluh dirajul idza amara imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seseorang kalau dipimpin oleh seorang wanita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat anak pribadi, buat antum dan sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.